kacang yang bisa dipandang matang. Memang kau sengaja kau buat aku merana. Kau bagai sutradara sandiwara cinta, aku pemainnya dalam kisah. Oh, God.